Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Roja Kendari di frekuensi 90.1 FM, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam kajian pembahasan yang sangat bermanfaat, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, pembahasan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu yang dikutip dari tulisan beliau, kitab besar yang sangat bermanfaat, kitab Miftahu dari Sa'adah wa Mansyuru Walayati Ahlil Ilmi wal Iradah, di bagian pembahasan pertama, Al-Aslul Awal, yaitu Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya, wa bayanu umumil hajati ilaih, penjelasan tentang kebutuhan manusia secara keseluruhan kepada ilmu agama, wa tawaqqufi kamalil abdi wa najatihi fi ma'ashihi wa ma'adihi alaih, serta tergantungnya kesempurnaan dan keselamatan seorang hamba di dunia dan di akhirat terhadap ilmu tersebut. Ini pembahasan yang dari judulnya saja sudah terlihat ya, membahas tentang keutamaan ilmu agama yang manfaatnya bukan cuma sekedar pertimbangan pahala besar mengkajinya. Ya. Bukan cuma sekedar keutamaan dan pahala besar orang yang menuntut ilmu agama, tapi ternyata ini berhubungan dengan kesempurnaan iman, kesempurnaan takwa, keselamatan seorang hamba di dunia dan di akhirat nanti. Kita akan baca insyaallah segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu yang beliau jelaskan di dalam pembahasan ini. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Di pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan beberapa penjelasan yang disebutkan di semacam kata pengantar kitab ini oleh ulama kita, guru kita ya, yang menyunting kitab ini, yaitu Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari Hafizahullah Ta'ala, dan itu sudah cukup sebagai pengantar. InsyaAllah di kesempatan kali ini kita akan mulai membaca penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan dan kemuliaan mempelajari ilmu agama dari berbagai segi dan sisi ya, yang semua itu melebihi 160 segi, yang cukup insyaallah ini sebagai motivasi bagi setiap orang yang beriman yang menginginkan kemuliaan dunia dan akhirat untuk bersemangat memahami segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu ini. Barakallahu fikum, kita mulai ya. Wujuhu tafdilil ilmi. Segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Al-wajhul awal, segi yang pertama. Ya, di sini diberi judul kecil oleh Syekh Ali Hasan Hafizahullah Ta'ala. Syahadatullahi subhanahu li ahlil ilmi. Persaksian dari Allah bagi orang yang berilmu. Ada persaksian, ada pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berilmu. Nanti kita akan baca yang dipersaksikan adalah hal yang berhubungan, yang berkaitan erat dengan inti keimanan mereka, yaitu persaksian dari Allah tentang syahadat atau tauhidnya orang-orang yang berilmu. Kita akan baca insyaallah. Nah, baik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surat Ali Imran ayat ke-18. Syahidallah, Allah mempersaksikan. Dan persaksian Allah Subhanahu wa taala pasti benar. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar. Tidak ada yang patut disembah dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala. Selain Dia Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat juga mempersaksikan. Makhluk-makhluk yang selalu taat kepada Allah. Ya. Ini juga persaksiannya mesti benar. Wa ulul ilmi, kemudian orang-orang yang berilmu di kalangan manusia, Allah memilih orang-orang yang berilmu. Qa'iman bil qist, ya, orang-orang yang berilmu juga mempersaksikan, dan persaksian ini ya Allah Subhanahu wa taala lakukan untuk menegakkan keadilan. La ilaha illa huwa, tidak ada sembahan yang benar, tidak ada yang patut disembah dengan benar selain Dia Allah Subhanahu wa taala. Yang maha perkasa, yang lagi maha sempurna hukum dan hikmahnya. Surat Ali Imran ayat ke-18. Ini kita perhatikan. Segi keutamaan ilmu yang pertama disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam pembahasan ini berdasarkan ayat Al-Quran yang mulia ini. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengomentarinya. Beliau berkata, istashhada subhanahu biulil ilmi ala ajalli mashhudin alaih wa huwa tauhiduhu. Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian atau mengakui persaksian orang-orang yang berilmu untuk mempersaksikan sesuatu yang paling agung kedudukannya, yaitu apa? Tauhid. Tidak ada yang lebih mulia daripada kalimat tauhid la ilaha illallah, menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang pantas, yang benar untuk disembah. Segala sembahan selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil, adalah kerusakan dan keburukan. Allah Subhanahu wa taala mengambil di kalangan manusia untuk mempersaksikan sesuatu yang sangat besar ini, yaitu tauhid, hanya mengambil orang-orang yang berilmu, yaitu yang memahami petunjuk agamanya. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia semata-mata. Juga para malaikat mempersaksikannya, dan juga orang-orang yang berilmu di kalangan manusia. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan ini dengan dalam rangka untuk menegakkan keadilan. Ini ayat yang tadi kita baca. Kata Ibnu Qayyim, wa hadza yadullu ala fadlil ilmi wa ahlihi min wujuhin. Maka ayat ini menunjukkan keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Keutamaan ilmu itu sendiri dan orang-orang yang memilikinya. Ya, orang-orang yang berilmu ya ditunjukkan di dalam ayat ini min wujuhin, dari beberapa segi. Dari beberapa sudut pandang. Kita lihat. Ahaduha atau ahadiha istishhaduhum duna ghairihim minal bashar. Kenapa dikatakan ini keutamaan dan kemuliaan? Allah, karena yang pertama Allah mengambil persaksian mereka tanpa golongan manusia yang lain. Hanya orang yang berilmu yang diambil persaksiannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala gandengkan dengan malaikat. Nanti akan disebutkan di segi yang berikutnya. Seandainya mereka tidak punya keistimewaan, maka mereka tidak akan mungkin dimuliakan. Ya. Jadi menunjukkan ini adalah keutamaan dan kemuliaan orang yang berilmu. Wathani, yang kedua, iqtiranu syahadatihim bi syahadatihi digandengkannya persaksian orang-orang yang berilmu dengan persaksian Allah. Ya, Allah mempersaksikan. Kemudian Allah menyebutkan malaikat dan di kalangan manusia orang-orang yang berilmu. Bahkan menggunakan satu kata kerja, syahidah. Digandengkannya syahadat Allah, persaksian Allah yang pasti benarnya dengan persaksian makhluk-makhluknya menunjukkan, ini pengakuan akan benarnya persaksian para makhluk tersebut. Taib. Al-thalithu yang ketiga. Iktiranuha bisyahadati malaikatihi, digandengkannya persaksian orang-orang yang berilmu dengan persaksian para malaikat. Makhluk-makhluk Allah yang selalu taat kepadanya. La ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Firman Allah tentang para malaikat di dalam surat At-Tahrim. Mereka tidak pernah mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam apa yang Allah perintahkan dan selalu melakukan apa yang Allah perintahkan. Ini menunjukkan kemuliaan orang yang berilmu karena digandengkan persaksiannya dengan persaksian makhluk-makhluk Allah yang selalu taat, yang selalu melaksanakan perintahnya. Ar-rabi, yang keempat. Anna fi dhimni hadha tazkiyatahum wa ta'dilahum fa inna allaha la yastashhidu min khalqihi illa al-udul. Di dalam kandungan ayat ini, di dalam kandungan diambilnya persaksian orang-orang yang berilmu ini berarti terdapat tazkiyah, rekomendasi dari Allah kepada mereka. Terdapat ta'dil, pujian. Ya, pengakuan akan benarnya. Akan benarnya akhlak mereka, benarnya iman mereka, benarnya pemahaman dan pengamalan agama mereka. Ada tazkiyah, ada rekomendasi. Ada pengakuan akan keadilan, kejujuran mereka, benarnya apa yang mereka pahami dan amalkan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala merekomendasikan orang-orang yang berilmu. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengambil persaksian dari makhluknya kecuali orang-orang yang udul, orang-orang yang terpercaya. Orang-orang yang memang membawa dan memahami dan mengamalkan kebenaran. Ya, makanya Allah mengambil persaksian malaikat karena mereka bisa dipercaya dan selalu taat kepada Allah. Kemudian Allah mengambil orang-orang yang berilmu. Wa minhul atharul ma'rufu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini juga ya ditunjukkan buktinya dari dalam sebuah hadis yang sahih ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikumpulkan berbagai jalurnya oleh sebagian dari para ulama termasuk Syekh Ali Hasan sendiri. Yang beliau simpulkan hadis ini adalah hadis yang sahih dari berbagai jalurnya. Juga oleh Syalal Bani rahimahullah ta'ala sebelumnya dinyatakan sebagai hadis yang hasan atau sahih. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyebutkan makna ini. Yahmilu hadhal ilma min kulli khalafin uduluhu. Yanfuna anhu tahrifal ghalina. Wantihalal mubutilina wa ta'wilal jahilin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan membawa ilmu agama dari setiap generasi. Akan membawa ilmu agama ini dari setiap generasi adalah orang-orang yang terpercaya. Ini rekomendasi. Yang akan membawa ilmu agama dengan sebenarnya, dia akan menyampaikan ilmu, menyampaikan Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salaf adalah orang-orang yang bisa dipercaya saja. Ini rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tugas mereka? Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka akan membersihkan dari agama ini upaya untuk tahrif, menyelewengkan makna Al-Qur'an dan Sunnah dari orang-orang yang melampaui batas. Jadi pembawa agama itu mereka akan mengkritik hal-hal yang salah tentu dengan cara yang baik. Ya. Mereka akan meluruskan pemahaman yang salah di masyarakat dengan cara yang lemah lembut. Mereka akan membersihkan dari agama ini tahrifal ghalin, upaya untuk menyelewengkan makna dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dari orang-orang yang melampaui batas. Wantihalal mubutilin, mereka akan membersihkan dari agama ini intihal, pemalsuan atau kedustaan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin merusak agama. Juga pentakwilannya orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh yang menyelewengkan atau memahami, mentakwilkan makna Al-Quran dan Sunnah karena kebodohan. Ini juga mereka akan bersihkan kotoran-kotoran yang buruk ini dari ilmu agama yang agung ini. Inilah tugasnya orang-orang yang berilmu, makanya mereka direkomendasikan. Dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena ilmu itu tentu saja ilmu yang bermanfaat akan meluruskan akhlak orang yang mempelajarinya, yang kemudian dengan sebab itu dia akan bisa memperbaiki orang lain dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, dibawakan di sini sebuah riwayat atau kisah dari ulama yang terdahulu oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ini dinukil dari kitab Syaraf wa Ashabil Hadith, tulisan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Wa qala Muhammad ibn Ahmad ibn Yaqub ibn Shaybah Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Yaqub ibn Shaybah rahimahullah ta'ala berkata, ra'aitu rajulan qaddama rajulan ila Ismail ibn Ishaq al-Qadhi fadda'a alaihi da'wa fasa'ala al-mudda'a alaihi فأنكر فقال للمدعي ألك بينة ألك بينة قال نعم فلان وفلان قال أما فلان فمن شهودي وأما فلان فليس من شهودي قال فيعرفه القاضي قال نعم قال بماذا قال أعرفه بكتب الحديث قال كيف تعرفه في كتبه الحديث قال ما علمت إلا خيرا قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله فمن أدله رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ممن أدلته أنت فقالكم فهاته فقد قبلت شهادته. Ada sebuah kisah dari para ulama yang terdahulu sehubungan dengan makna hadis ini. Ya, jadi Muhammad ibnu Ahmad ibnu Yaqub ibnu Syaibah mengatakan, aku pernah melihat seseorang ya, menghadapkan atau menggugat seseorang, seorang laki-laki menggugat orang lain, dihadapkan kepada qadhi, ya, seorang hakim di negeri kaum muslimin saat itu, qadhi Ismail ibnu Ishaq. Jadi ada orang yang membawa ke hakim yang bernama Ismail ibnu Ishaq al-Qadhi ini, ada orang yang mengajukan gugatan kepada orang lain dalam peradilan Islam. Fada alaihi dakwah, dia menuduhnya, mengaku atau menuduhnya dengan satu tuduhan, menggugatnya. Fasa'al al-mudda'a alaih, maka qadhi ini hakim, dia bertanya kepada orang yang dituduh, tergugat tadi, apakah itu betul? Maka tentu dia fa'angkaroh, dia mengingkari, tidak betul. Ya, karena kita ketahui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang terkenal riwayat Imam Muslim, al-bayyinatu ala man idda'a wal yaminu ala man angkara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus mendatangkan bukti orang yang menggugat atau menuduh, sedangkan orang yang dituduh ketika dia mengingkarinya maka dia bersumpah. Nah, baik, kemudian hakim ini berkata kepada yang menggugat, si penggugat, ya, dia berkata kepada si penggugat, alaka bayyinah, apakah kamu punya bukti, punya saksi dari tuduhanmu ini, dari gugatanmu ini? Qala na'am, iya saya punya saksi. Fulanun wa fulan, dia sebutkan nama dua orang, si fulan dan si fulan, dia siap untuk bersaksi. Qala, maka hakim ini berkata, amma fulanun famin syuhudi, kalau si fulan yang pertama saya kenal, saya termasuk, dia adalah termasuk saksi yang saya terima persaksiannya. Adapun fulan yang kedua yang kamu sebutkan, maka ini bukan termasuk saksi yang saya terima persaksiannya. Yang pertama saya terima, yang kedua tidak. Qala, maka orang ini kaget. Fayariful qadhi, bagaimana Anda wahai hakim bisa mengenalnya? Yang pertama kamu terima, yang kedua tidak. Yang pertama kamu terima persaksiannya, yang kedua kamu bukan termasuk yang kamu terima persaksiannya. Qala na'am, iya. Qala bimadha? Ya, dengan apa kamu mengetahui itu, wahai hakim? Qala, maka hakim atau qadhi ini berkata, a'rifuhu bikatbil hadis. Saya mengetahui yang pertama, karena dia menulis hadis. Dia adalah orang yang rajin menuntut ilmu hadis, ilmu sunnah. Qala fakaifa ta'rifuhu fi katbihil hadis. Bagaimana kamu bisa mengenal hanya ketika sekedar dia menulis ilmu hadis saja kamu mengenal dan mengakui dia? Baik. Qala, maka hakim ini berkata, ma'alimtu illa khairan, karena aku tidak mengetahui orang yang menulis hadis kecuali orang itu adalah orang yang baik. Qala, lanjut lagi hakim ini berkata, fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau membawakan hadis tadi, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, akan membawa ilmu agama ini dari setiap generasi hanya orang-orang yang adil terpercaya di antara mereka, orang-orang yang bisa diterima persaksiannya di antara mereka. Faman addalahu, maka siapa yang direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu lebih utama dibandingkan orang yang direkomendasikan olehmu. Faqala, kemudian hakim ini berkata, kum fahatih, berdirilah kau, ambillah, panggil orang yang tadi itu, yang aku sudah terima persaksiannya itu, karena dia menulis hadis itu, panggil dia, aku akan terima apa yang dipersaksikannya. Ini contoh pengamalan dari para ulama salaf tentang hadis ini, ya, sehubungan dengan makna ayat yang sedang kita bahas, menunjukkan apa? Orang yang mempelajari ilmu agama, orang yang mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang telah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa persaksian mereka benar, berarti orangnya adalah orang yang dibenarkan dalam ilmu dan amalnya, dalam keimanannya, dalam yang berhubungan dengan kebaikan-kebaikan pada dirinya. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sayati insyaallahul kalamu ala hadzal hadis fi mawdi'ihi. Insyaallah pembicaraan tentang hadis ini, karena juga menunjukkan keutamaan orang yang berilmu, itu akan dibahas panjang lebar nanti di salah satu segi keutamaan ilmu yang nanti akan disebutkan atau dijelaskan oleh beliau insyaallah. Nah. Baik. Itulah segi yang keempat. Al-khamis, yang kelima. Annahu, segi yang kelima, annahu wasafahum bikaunihi ulil ilmi wa hadha yadullu ala ikhtisasihim bihi wa annahum ahluhu wa ashabuhu laysa bimusta'arin lahum. Allah mensifati mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang punya ilmu, yang berilmu. Ini menunjukkan bahwa mereka memang membidangi ilmu. Mereka adalah ahli ilmu, pemilik ilmu, bukan ilmu itu pinjaman bagi mereka. Ini juga syarat. Ilmu benar-benar ada pada diri orang tersebut, memang dia pernah mempelajarinya, perhatian sama ilmu, memang dia adalah orang yang direkomendasikan, benar-benar orang yang menuntut ilmu, memahami, kemudian menyebarkannya kepada masyarakat, ya, bukan cuma orang-orang yang mengaku-ngaku, tapi ternyata tidak ada ilmu pada dirinya, karena ternyata dia bukanlah orang yang mempelajari ilmu yang benar, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Baik. Itu juga rekomendasi bagi orang yang berilmu. As-sadisu, yang keenam. Annahu subhanahu istashhada binafsihi wa huwa ajallu syahidin thumma bikhiyari khalkihi wa hum malaikatuhu wal ulama'u min ibadihi وَيَكْفِهِمْ بِهَذَا فَضْلًا وَشَرَفًا. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengambil persaksian dengan dirinya sendiri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah seagung-agung yang memberi persaksian. Kemudian Allah mengambil persaksian dari sebaik-baik makhluknya, yaitu para malaikat. Para malaikat, kemudian para ulama di antara hamba-hambanya, orang-orang yang berilmu di antara hamba-hambanya, maka cukuplah ini sebagai keutamaan, keutamaan dan kemuliaan. Makanya orang-orang yang mempelajari ilmu sunnah, mereka inilah makhluk-makhluk Allah yang paling mulia. Nanti akan datang penjelasan Imam Ibnu Qayyim yang mengatakan, وَرَثَتُ الْأَنْبِيَاءِ هُمْ سَادَاتُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Orang-orang yang selalu belajar, mempelajari ilmu para nabi, mempelajari ilmu sunnah Rasulullah SAW, mereka inilah yang merupakan pimpinannya para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Ya, wajar kalau dulu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, in lam yakunil ulama'u wal fuqaha'u awliya Allahi fama lillahi min wali. Seandainya para ulama dan orang-orang yang paham agama tidak disebut sebagai wali-wali Allah, berarti Allah tidak punya wali di kalangan di kalangan makhluknya. Nah, taib. As-sabi'u, yang ketujuh. Annahu istashhada bihim ala ajalli mashhudin wa a'zamihi wa akbarih. Wa huwa syahadatu an la ilaha illa huwa. Wal-azimul qadri innama yashtashhidu alal amril azimi akabiral khalki wa sadatihim. Allah subhanahu wa ta'ala mengambil persaksian dari orang-orang yang berilmu untuk perkara yang paling agung, yang paling besar dan paling tinggi kedudukannya, yaitu syahadat la ilaha illallah. Ya, ini merupakan puncak dan landasan utama Islam. Wal azimul qadri, dan zat yang maha agung kedudukannya, hanyalah mengambil persaksian untuk perkara yang sangat agung. Dia hanyalah mengambil persaksian dari pembesar dan orang-orang yang agung di kalangan makhluk, di kalangan makhluknya. Karena yang mengambil persaksian adalah zat yang maha agung. Yang dipersaksikan adalah sesuatu yang paling agung. Berarti yang diambil persaksiannya adalah, untuk hal ini adalah orang-orang yang paling agung, orang-orang yang paling besar dan paling tinggi kedudukannya, yaitu orang-orang yang berilmu di kalangan manusia. Al-Thaminu, yang ke-6. Yang ke-8. Annahu subhanahu ja'ala syahadatahum hujjatan alal munkirina fahum bimanzilati adillatihi wa ayatihi wa barahinihi dalati ala tauhidihi. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan persaksiannya orang-orang yang berilmu itu sebagai hujjah, argumentasi untuk membantah orang-orang yang mengingkari kebenaran tauhid. Maka kedudukan mereka adalah seperti dalil-dalil, seperti ayat-ayat, seperti argumentasi dalam Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan kebenaran tauhid, tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan orang-orang yang berilmu sebagai dalil untuk membantah orang-orang yang menyimpang dalam masalah ini. Menunjukkan kedudukan mereka sangat sangat tinggi dan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. At-tasi'u, yang ke-9. Annahu subhanahu afradal fi'lal mutadhammina lihadhihi syahadati sadirati minhu wa min malaikatihi wa minhum walam ya'tif syahadatahum bifi'lin akhar ala syahadatihi wa hadha yadullu ala shiddati irtibati syahadatihim bi syahadatihi fa ka'annahu subhanahu syahida li nafsihi bitauhid ala alsinatihim wa antaqahum bihadhihi syahadati fakana huwa syahida biha li nafsihi iqamatan wa intaqan wa ta'liman wa humus syahiduna biha lahu iqraran wa i'tirafan wa tasdiqan wa imanan. Allah subhanahu wa ta'ala afrad al-fi'l, menyebutkan kata kerja yang satu, tidak mengulangi kata kerja syahidallahu, Allah bersaksi, cuma kata-kata syahida, enggak diulang lagi setelah itu. Tidak diulang lagi untuk menyebutkan malaikat dan orang yang berilmu. Cukup dengan satu kata kerja, tapi pelakunya disebutkan ya dengan huruf ataf, dan Allah, kemudian dan malaikat dan orang-orang yang berilmu. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan satu kata kerja yang terkandung makna persaksian ini, yang bersumber dari Allah, kemudian bersumber dari para malaikatnya, dan dari orang-orang yang berilmu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menggandengkan persaksiannya malaikat dan orang-orang yang berilmu dengan kata kerja yang lain, dengan persaksian yang lain. Ya, ini menunjukkan sangat eratnya keterikatan persaksian mereka, orang-orang yang berilmu, dengan persaksian Allah di dalam ayat ini. Maka seolah Allah subhanahu wa ta'ala mempersaksikan untuk dirinya dengan tauhid melalui lisan mereka, orang-orang yang berilmu. Jadi seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala mempersaksikan tauhid, keagungan tauhid bagi dirinya, karena Allah subhanahu wa ta'ala memang satu-satunya yang pantas untuk disembah semata-mata. Allah mempersaksikan keagungan tauhid bagi dirinya melalui lisan orang-orang yang berilmu. Allah yang menjadikan mereka berbicara dengan persaksian ini, maka jadilah Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang mempersaksikan syahadat bagi dirinya untuk menegakkannya, mengajarkannya, dan orang-orang yang berilmu mempersaksikan hal ini dalam rangka menetapkannya, mengakuinya, membenarkan, dan mengimaninya. Subhanallah, ini juga menunjukkan keutamaan dan kemuliaan orang yang berilmu seperti yang disebutkan di dalam ayat yang sedang kita bahas ini di dalam surat Ali Imran. Yang ke-10, segi yang ke-10, annahu subhanahu ja'alahum mu'addina lihaqqihi 'inda 'ibadihi bihadhihi syahadah. Fa idza addauha faqad addawil haqqal mashhuda bihi. Fa thabata al-haqqul mashhudu bihi fa wajaba 'alal khalqi al-iqraru bihi wa kaunu dhalika wa kana dhalika ghayata sa'adatihim fi ma'ashihim wa ma'adihim. Wa kullu man nalahu al-huda bi syahadatihim wa aqarra bi hadzal haqqi bi sababi syahadatihim falahum min al-ajri mithlu ajrihi. Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang yang berilmu merekalah yang benar-benar menunaikan hak Allah di kalangan hamba-hambanya dengan persaksian ini. Ketika mereka diterima persaksiannya, bukankah berarti mereka telah mengamalkan konsekuensinya? Kan begitu? Tidak mungkin mereka direkomendasikan kalau mereka sendiri tidak mengamalkannya dengan benar. Jadi Allah menjadikan mereka sebagai orang-orang yang benar-benar menunaikan hak Allah di kalangan makhluk dengan persaksian ini. Maka jika mereka telah menunaikannya, menunaikan persaksian ini dengan benar, maka berarti mereka telah menunaikan hak yang dipersaksikan dalam syahadat ini, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Maka tetaplah hak tersebut. Lalu wajib bagi semua makhluk, kemudian wajib bagi semua makhluk untuk menetapkannya. Maka ini merupakan puncak kebahagiaan bagi mereka di dunia dan di akhirat nanti. Dan siapa saja di kalangan makhluk yang mendapatkan petunjuk disebabkan persaksiannya orang-orang yang berilmu, siapa saja yang kemudian menetapkan kebenaran ini dengan sebab persaksian mereka, maka orang-orang yang berilmu ini akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mendapatkan petunjuk tersebut, ya, sampai hari kiamat dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikitpun. Keutamaan dan kemuliaan yang sangat tinggi. Ini baru satu segi, sudah terdapat 10 penafsiran atau makna yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan keutamaan orang yang berilmu. Ini baru satu segi yang kita baca. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, وَهَذَا فَضْلٌ عَظِيمٌ لَا يَدْرِي قَدْرَهُ إِلَّا اللَّهُ وكذلك كل من شهد بها عن شهادتهم فلهم من الأجر مثل أجره أيضا فهذا عشرة أوجه في هذه الآية. Maka ini adalah keutamaan yang sangat agung, tidak ada yang mengetahui nilainya atau kadar keagungannya kecuali Allah, dan demikian pula semua orang yang mempersaksikan ya syahadat ini yang bersumber dari persaksiannya orang-orang yang berilmu, maka mereka akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang mempersaksikan tersebut. Maka inilah 10 segi keutamaan atau kemuliaan ilmu dari satu ayat yang disebutkan di dalam surat Ali Imran tadi. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini keutamaan yang sangat agung ya yang dijelaskan oleh beliau, dan kita akan dapatkan beberapa penjelasan yang luar biasa yang nanti akan kita baca insya Allah di kesempatan berikutnya dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak, serta para pendengar Radio Rojak Kendari dimanapun antum berada. Cukup sampai di sini insya Allah untuk kajian kita kali ini. Satu segi yang kita baca cukup panjang, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah motivasi kebaikan bagi diri kita dalam menuntut ilmu, mendengarkan nasihat-nasihat yang bermanfaat, memahami kemudian mengamalkannya, dengan tentu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, Ustaz, barakallahu fik atas materi yang telah Anda sampaikan kesempatan pagi hari ini. Nami khatali salam azani Allah wa iyakum. Untuk selanjutnya kami buka sesi terantip soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami secara langsung di 021 823 6543. Dan bagi Anda yang bertanya melalui pesan singkat di 0819-896543. Nah, untuk yang pertama kami angkat pertanyaan melalui telepon di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan di mana? Dari Ummu Sabila di Pekanbaru. Ummu Sabila di Pekanbaru. Silakan Ummu Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu kemarin, Kamis kemarin saya nanya tentang hadis sahih yang mengatakan barang siapa yang menuntut ilmu lalu dia ditanya tentang ilmu itu tapi dia menyembunyikan ilmu itu lalu dia diancam. Lalu saya tanya, sekarang pertanyaannya Pak Ustadz, apakah yang diancam itu berlaku pada yang ditanya aja? Kalau tidak ditanya dia, apakah ancaman itu berlaku pada dirinya? Baik. Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, terima kasih. Afwan. Wa jazakillahu khairan. Dan terima kasih, dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari ibu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada beliau. Iya, hadis yang dimaksudkan sudah kita sebutkan kemarin adalah hadis yang sahih. Di dalam lafadznya disebutkan man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu yaumal qiyamati bil jami minan nar. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian dia menyembunyikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan, memakaikan padanya tali kekang dari api neraka pada hari kiamat nanti. Apakah ini cuma berlaku bagi yang ditanya atau juga bagi orang yang tahu ilmunya tapi disembunyikan? Ketika, tentu ini berlaku bagi orang yang ditanya, dan inilah yang paling parah keadaannya, juga bagi orang yang mengetahui atau melihat sesuatu, dia tahu ilmunya tapi dia tidak terangkan. Tidak menasihati orang tersebut padahal tidak ada penghalang untuk menasihatinya. Ya, tentu saja kita punya kewajiban kalau kita mengetahui satu masalah, orang sedang berdiskusi atau sedang melakukan sesuatu ternyata dia salah atau tidak mengetahui petunjuknya, kita faham, kita menyembunyikan, maka termasuk di dalamnya. Sebagian dari lafaz riwayat ini menyebutkan man katamal ilma, barang siapa yang menyembunyikan ilmu. Kalau tadi kan lafaznya barang siapa yang ditanya, sebagian lafaznya menyebutkan barang siapa yang menyembunyikan ilmu. Ya, ini ketika ada satu kejadian yang berhubungan dengan urusan agama, di sekitar kita orang melakukan sesuatu salah, kita tahu ilmunya dan tidak ada penghalang, sampaikan harusnya. Ya, karena termasuk dalam perintah untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan di dalam beberapa dalil yang lain, misalnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa yang melihat kemungkaran hendaknya dia merubah dengan tangannya, kalau tidak mampu dengan lisannya, paling tidak minimal kalau tidak mampu dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Dengan kita menasihati, ini kan berarti kita menyampaikan ilmu dalam permasalahan yang kita ketahui tersebut, supaya orang yang tadinya melakukan kesalahan bisa kemudian memperbaiki dan melakukan yang benar. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, fik barakallah, jazakallah khairan atas jawabannya telah antum sampaikan, Ustaz. Dan demikianlah jawaban untuk Ummu Sabila, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar apa jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Kota Islam azannya Allah wa iyakum, masih kami angkat pertanyaan yang berikut melalui di layanan telepon 021-823-6543. Ya, nah, kita angkat untuk berikutnya. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa bapak dan di mana? Dengan muslimin di Bone, Ustaz. Dengan Pak Muslim di Bone ya, Pak? Yeah. Iya, silakan Pak Muslim pertanyaannya. Pertanyaannya, Ustaz, yang saya tanyakan ini, bagaimana hukumnya kalau setiap tahun kita kasih naik umrah orang, Ustaz? Kasih umrah kita. Iya, oh, iya, kebetulan ada rezeki, jadinya saya setiap tahun pasti ada kesini umrah. Dan pertanyaannya bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Iya, baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya, terima kasih Pak Muslim. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami pasti akan menjawab, silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami pasti akan menjawab. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Bapak Muslim ya yang ada di Bone. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah kebaikan pada diri beliau dan juga kepada kita semua. Tapi pertanyaannya, bagaimana orang yang ya Allah berikan kelapangan rezeki kemudian dia mengumrohkan ya membiayai perjalanan umroh setiap tahun bagi kaum muslimin yang lainnya. Kita katakan Masya Allah ini adalah keutamaan yang besar. Keutamaan yang besar ya. Tentu kita katakan dia memilih orang-orang yang mungkin punya potensi dalam dakwah atau orang-orang yang perlu didekati ya, supaya dengan itu dia semakin kuat dalam keislamannya, semakin semangat dalam berislam. Ya, kalau seandainya Pak Muslim ini punya kelebihan rezeki misalnya, dia tentu umrah untuk dirinya sendiri dulu karena bagaimanapun dengan dia beramal sendiri maka itu lebih utama. Kemudian dia memilih di antara keluarganya, mungkin dia utamakan orang-orang yang bisa diajak untuk kebaikan agama ya, diutamakan di kalangan keluarganya dulu untuk diumrohkan ya. Kemudian orang-orang yang mungkin punya pengaruh dalam menyampaikan kebaikan-kebaikan, maka ini bagus kalau dia memilih yang seperti itu. Maka ini adalah amal yang baik, keutamaan dan kebaikan besar yang harusnya dia berusaha untuk meningkatkan kebaikan ini ya. Mengumrohkan orang ini adalah jelas keutamaan dan kemuliaan-kemuliaan yang besar, dengan tentu dia tidak tidak kurang juga dalam melakukan kebaikan-kebaikan misalnya bersedekah kepada orang-orang miskin, misalnya memberikan bantuan untuk pembangunan masjid atau hal-hal yang bermanfaat yang lainnya. Kalau dia semakin banyak melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, maka tentu akan semakin besar keutamaannya dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan bagi beliau dan kepada kita semua. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafiq barakallah, jazakallah khairan atas jawaban sampaikan Ustaz. Demikianlah jawaban untuk Pak Muslim di Bone, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar jawaban telah disampaikan oleh Ustaz. Kota Islam azani Allahu wa yakum, masih kami angkat pertanyaan melalui telepon di layanan telepon 0218236543. Nah, untuk itu kita angkat berikutnya, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dengan hamba Allah di Jawa Timur. Ya, silakan Ibu. Ya. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ratu. Pagi ini saya dapat kabar bahwa ternyata saya itu anak hasil berzina. Baik Ibu, mungkin bisa dipertanyaan untuk disebutkan ke orang yang lain. Silakan langsung pertanyaan ya. Saja Ibu. Ya, saya tanya. Halo Ustaz. Iya. Ya, Waalaikumsalam. Silakan saya, Ibu. Saya pagi ini bahwa saya itu anak hasil zina. Kemudian saya bertanya kepada bapak saya tentang perwalian saya ketika menikah dulu. Nah, jawaban beliau adalah saya dinikahkan dengan wali hakim. Namun di buku nikah saya tercatat bahwa masih bapak saya masih sebagai wali. Nah, bagaimana hukumnya Ustaz pernikahan saya, karena saya menikah sudah 11 tahun dan memiliki beberapa anak. Iya. Baik Ibu. Dan memang saya ingat waktu itu ketika ijab kabul memang suami saya berijab dengan penghulu dan mengatakan bahwa pernikahan ini diwakilkan kepada saya, gitu kata penghulunya. Ya. Wafiq barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam Ibu, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Ibu tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada Ibu. Pertama, tentu saja ya apa yang menimpa Ibu ya, hendaknya Ibu bersabar menasehati kedua orang tua dari perbuatan tadi supaya mereka bertobat dari perbuatan yang sangat buruk ini. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun Ibu sendiri ya, anak tentu tidak menanggung akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang tuanya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alla taziru waziratun wizra ukhra." Seseorang tidak menanggung dosa orang yang lain. Itu secara nasihat yang bisa kita sampaikan, hendaknya Ibu bersabar dan memberikan nasihat kepada orang tuanya untuk segera bertobat dari perbuatan buruk yang mereka lakukan dulu. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Berikutnya, mengenai masalah status pernikahannya sendiri, maka kalau itu memang sudah dilakukan oleh pihak wali hakim, dalam hal ini pihak KUA, ya, pihak pengadilan agama, alhamdulillah, insya Allah pernikahannya sah. Karena Rasulullah SAW bersabda, Al-Sultanu waliyun liman la waliyalahu. Pemerintah atau penguasa, dalam hal ini pihak KUA, adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Karena secara syar'i dia bukan orang tuanya atau bapaknya, dalam hal ini bukanlah walinya yang syar'i, karena dari hasil yang tidak halal, ya, bukan yang sesuai dengan syariat. Maka insya Allah prosesnya sudah benar tadi. Proses pernikahannya sudah benar, wali sesuai dengan pengakuan bapaknya tadi, maka kita terima, apalagi itu yang menikahkannya adalah pihak KUA. Adapun yang tertulis di dalam buku nikahnya sendiri itu, ya, mungkin sekedar tulisan saja, sekedar tulisan saja. Yang jelas tadi pengakuan dari bapaknya, katanya yang menikahkannya adalah wali hakim, maka sudah, kita terima apa yang dikatakan oleh bapaknya tersebut, insya Allah pernikahan tersebut sah. Itu adalah yang kita pahami, apalagi itu yang menikahkannya adalah pihak KUA. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Afiq, barakallah, jazakallah khairan atas jawabannya telah disampaikan Ustaz. Dan demikianlah jawaban untuk ibu yang berada di Jawa Timur, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Kota Islam azan ya Allah wa yakum. Untuk pertanyaan berikutnya Ustaz, kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari pendengar kita di daerah Kampung Timur, di Kampung Timur, Bapak Heri. Beliau bertanya Ustaz, ada hadis Nabi yang bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Lalu bagaimana kalau ada orang yang telah menuntut ilmu tapi tidak menyadari kesalahan ilmu yang dia pelajari sehingga melakukan tindakan-tindakan yang salah seperti melakukan aksi bom dan perbuatan tindakan lainnya Ustaz, yang dimana itu diyakini sebelumnya dengan ilmu yang dia pelajari sebagai amalan jihad. Pertanyaan anak, apakah penuntut ilmu, apakah penuntut ilmu itu tadi masih termasuk dari hadis di atas tadi Ustaz? Dan bagaimanakah kaitannya dengan surat At-Takwir ayat 28 dan 29? Silakan Ustaz. Astagfirullah. Baik, barakallahu fikum, pertanyaan bermanfaat dari Bapak Heri tadi ya, kalau tidak salah ingat. Iya, jawabannya hadis yang disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Maksudnya ilmu yang benar. Bukan sembarang ilmu. Kalau ilmu yang dipelajari dengan pemahaman yang salah, ya bukan termasuk dimaksud di dalam hadis ini. Orang yang tadi belajar kemudian dia memahami dengan pemahaman yang salah, bukan pemahaman salaf, akhirnya dia melakukan bom bunuh diri mengasnamakan jihad, ini bukan ilmu yang benar namanya. Ini syubhat. Bukan seperti ini yang dimaksudkan dengan keutamaan di dalam hadis tadi. Jadi keutamaan di hadis tadi adalah berlaku bagi orang yang mempelajari ilmu dengan benar. Sama misalnya waktu kita mendengarkan ayat Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ada orang sholat masih melakukan perbuatan keji dan munkar. Kita katakan sholat yang dia laksanakan bukan sholat yang benar. Karena yang Allah maksudkan di dalam ayat tadi adalah sholat yang benar, yang dilaksanakan dengan ikhlas, sesuai dengan contoh sholat yang dipraktekan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, yang telah bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang benar, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, yang dipahami dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, pemahaman para ulama ahlu sunnah wal jamaah, bukan dipahami dengan pemahaman syubhat atau hawa nafsu. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, Ustaz, barakallahu fik atas jawabannya. Demikian jawaban untuk Pak Heri di Kampung Timur, mudah-mudahan dapat difahami dengan benar jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyakum. Untuk pertanyaan berikutnya, kembali kami beralih ke pertanyaan melalui layanan telepon, di layanan telepon 021 823 6543. Silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita tunggu kembali. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Bapak di Lampung, Pak. Dengan Pak siapa, Pak? Maaf. Pak Muhammad Yasin, Pak. Pak Muhammad Yasin di Lampung. Silakan Pak Muhammad Yasin pertanyaannya. Qadarullah wa masyafal, terputus. Kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari pendengar kita Ustaz. di Samarinda, Ustaz. Beliau bertanya, apakah bila kita berangkat kajian untuk menuntut ilmu setiap hari ini dimulai dari ibadah maghrib hingga menjelang isya, apakah itu termasuk perkara yang berlebihan dalam menuntut ilmu? Dan bagaimana caranya agar kita selalu semangat menuntut ilmu, bahkan ketika menuntut ilmu mulai terasa futur dan lelah, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari beliau yang ada di Samarinda. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau dan kita semua dalam kebaikan. Jadi pertanyaannya tadi, orang yang setiap hari menuntut ilmu mulai dari maghrib sampai isya, apakah berlebihan? Kita katakan tidak berlebihan, bahkan kurang. Ya, orang yang sekarang bekerja siang malam, tidak ada yang mengatakan berlebihan, padahal itu urusan dunia yang akan ditinggalkan. Menuntut ilmu ini adalah kebaikan, ini adalah makanan hati kita, sebab yang akan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, para ulama atau para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, selalu setelah selesai sholat mereka mendengarkan, menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabda-sabda beliau. Makanya para sahabat, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sangat senang ketika ada orang Arab pedalaman yang datang bertanya, karena dengan itu mereka akan mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka nunggu setelah selesai sholat duduk di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak pernah merasa bosan untuk menuntut ilmu. Demikian pula para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ilmu ini kita harus sering menuntutnya dan tidak rugi kita. Tentu dalam ilmu nanti kita akan dibimbing untuk kalau bekerja, bekerja yang halal, mencari penghasilan yang benar. Ilmu tidak bertentangan dengan urusan dunia kita, malah mendukung supaya kita tidak lalai dalam dengan urusan dunia kita, dan juga meluruskan hal-hal yang salah dari misalnya cara kita mencari nafkah untuk diri dan keluarga kita. Makanya orang-orang yang mencela atau mengatakan berlebihan orang yang menuntut ilmu, ini adalah mencela sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan dan keselamatan dunia dan akhirat. Kenapa orang-orang malah mencari untuk urusan dunianya dengan menghabiskan banyak waktu, padahal ini tidak selama-lamanya akan dibawanya. Sementara untuk yang dibawa apa ini dalam kehidupan yang kekal abadi, selama-lamanya tidak mereka anggap sebagai sesuatu yang penting. Ini seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang kondisi yang Allah subhanahu wa ta'ala cela bagi kebanyakan manusia di muka bumi. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang hanya mengetahui perkara-perkara yang nampak, yang lahir, yang kasat mata dari kehidupan dunia, tapi untuk urusan akhirat mereka adalah orang-orang yang lalai. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fik atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Dan khotbah Islam azan ya Allah wa iyakum. Untuk berikutnya masih kami angkat pertanyaan melalui layanan telepon di 0218236543. Nah, kita angkat untuk yang berikutnya, silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan di mana? Dengan Umu Abdurrahman di Tangerang, Ustaz. Umu Abdurrahman, silakan Umu Abdurrahman pertanyaannya. Ustaz, mengenai takbir mengangkat tangan di dalam sholat yang benar yang seperti apa ya Ustaz? Apakah yang berhadapan-hadapan ataukah kedua telapak tangan kita menghadap ke kiblat? Yang benar yang seperti apa ya Ustaz? Soalnya saya ngelihat sholat orang tuh beda-beda. Gimana Ustaz ya? Mohon penjelasannya Ustaz, yang benar yang seperti apa ya Ustaz ya? Baik Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari ibu yang ada di Tangerang tadi ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau dan keluarganya serta kita semua dalam kebaikan. Ibu kalau ingin membaca penjelasan yang bermanfaat dalam masalah ini, ibu bisa merujuk kepada kitab yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Sifat Salat Nabi, tulisan dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Termasuk ada penjelasan masalah ini. Jadi yang benar itu kita menghadapkan telapak tangan kita ke kiblat dengan posisi tangan bisa sejajar dengan pundak atau sejajar dengan ujung telinga. Itu dua-duanya diperbolehkan. Ya. Jadi posisi tangan sejajar dengan pundak kita, ada sejajar dengan ujung telinga, begitu. Itu diperbolehkan dan itu yang benar. Ya, kita menghadapkan telapak tangan kita ke arah kiblat. Itulah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengangkat tangan ketika takbir. Nah, Nah Ustaz, jazakallah khair, barakallah fik atas jawaban yang telah sampaikan Ustaz. Demikianlah jawaban untuk Ummu Abdurrahman di Tangerang atas jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz Khotol Islam Azani Allah wa iyakum. Untuk berikutnya masih kami angkat pertanyaan melalui telepon di layanan telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak, dan di mana? Dengan hamba Allah dari Cianjur. Silakan, Pak. Ya, begini Pak Ustaz, saya mau tanya masalah musik. Mm-hmm. Saya kan baru belajar sunnah. Mm-hmm. Saya pernah dengar katanya musik itu ijma para ulama bahwa haram. Mm-hmm. Bagaimana kalau misalkan alat musik rebana, Pak Ustaz? Apakah mutlak haram ataukah ada diboleh sampai dengan syarat-syarat tertentu? Bagaimana penjelasan para ulama, khususnya orang yang sering bermain rebana itu orang yang mengaku mazhab Syafi'i, Pak Ustaz? Bagaimana pendapat Imam Syafi'i, Pak Ustaz? Ya, baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau tadi ya, yang dari Cianjur. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan dan menambah semangat beliau dalam keislaman serta untuk kita semua. Nah, iya, tentang masalah keharaman musik sudah kita ketahui. Jelas sekali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Imam Bukhari, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Sungguh-sungguh akan ada beberapa orang dari kalangan umatku yang mereka menganggap halal sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mereka menganggap halal, yaitu perbuatan zina, memakai sutra bagi laki-laki, minuman keras, dan alat-alat musik. Masalah yang berhubungan dengan rebana tadi yang disebutkan, itu ada memang termasuk ada hadis yang menunjukkan kebolehannya ketika dilakukan dengan mengiringi bait-bait syair yang dilantunkan ketika walimahan, ketika pernikahan, ya. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faslu ma bainal halal wal haram ad-darbu bidduf, ya, perbedaan antara yang halal dan yang haram, ya, ini pernikahan yang halal ada memukul duf, memukul rebana. Cuma yang disebut dengan rebana di sini diterangkan oleh para ulama, ya, dia cuma sekedar bentuk rebana yang tidak ada apa itu bundar-bundarnya, apa namanya itu, gerincing-gerincing, ya, bunyinya gerincing-gerincing itu, ya, tidak ada itunya, cuma rebana saja. Itu pun dilakukan di kesempatan yang seperti ini, ya, untuk kesenangan atau untuk meramaikan pernikahan itu diperbolehkan di dalam hadis tersebut, ya, karena kita ketahui karena ada hukum asal tentang alat musik sebaiknya dijauhi. Ketika ada yang pengecualian seperti ini, maka khusus atau kita tempatkan di tempat-tempat yang kondisinya seperti ini saja, tidak boleh kita berluas-luas apalagi ditambahkan dengan hiasan ini dan itu, padahal ada hadis yang telah melarangnya. Itu yang saya ketahui diterangkan oleh para ulama tentang makna duf, ya, yang diperbolehkan adalah yang bentuknya memang kayak rebana itu, tapi tidak ada gerincing-gerincing atau tidak ada iringan dari musik-musik, alat-alat musik yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fiik atas jawaban yang antum sampaikan Ustaz. Nama kota Islam Azani Allah wa iyakum. Kembali kami angkat pertanyaan berikutnya, dan untuk pertanyaan berikutnya kami angkat melalui pesan singkat di layanan pesan singkat di 0819896543. Namun Ustaz, satu pertanyaan dari pendengar kita di daerah Medan Ustaz, beliau bertanya, saya menikah dengan wali hakim di mana saya adalah anak angkat. Ketika saat suami melamar saya, dengan baik-baik ayah angkat berusaha menghubungi wali saya, tapi wali saya tidak mau menikahi karena disebabkan tidak menyukai calon suami saya. Hingga hari kami berangkat ke berangkat untuk mengurus berkas pernikahan di sana dengan wali hakim yang berada di sana. Bagaimanakah kedudukan nikah kami Ustaz? Apakah termasuk pernikahan yang sah atau yang tidak sah Ustaz? Silakan Ustaz. Apakah Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali. Pertama, wali hakim yang dimasukkan tadi itu siapa? Apakah pihak KUA atau orang lain? Yang berhak menjadi wali hakim harusnya adalah pihak KUA untuk negeri kita yang alhamdulillah ada pengadilan agama yang mengurus juga urusan-urusan yang berhubungan dengan masalah ini. Harusnya kita jadikan mereka sebagai wali hakim, bukan kepada perorangan atau bahkan kelompok tertentu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau wali tidak setuju, ya maka harusnya ditempuh dan diusahakan dibujuk walinya dulu. Karena Rasulullah SAW menyebutkan demikian, la nikaha illa biwaliin wa syahidai adlin. Ya, tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Kalau tidak ada wali, baru kembali kepada wali hakim. Apakah wali hakimnya dalam hal ini pihak KUA sudah menempuh proses menasehati atau memandang itu ketidaksetujuannya berhubungan dengan urusan agama atau yang lain? Saya tidak tahu masalah ini. Yang jelas, harusnya hukum asalnya wali yang menikahkannya. Ya, kalau wali misalnya sekedar dia tidak bisa datang karena jauh, maka diwakilkan tidak mengapa. Tapi kalau walinya sama sekali tidak mau, kita tidak tahu pertimbangannya apa. Apakah pihak KUA sudah menempuh cara-cara menasihati dalam masalah ini, yang saya tidak ketahui prosesnya. Yang jelas, kalau wali hakim yang menikahkan tersebut adalah pihak KUA, ya, dan mereka sudah menempuh proses yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan berdasarkan tentu apa yang mereka pahami dalam masalah ini dengan hukum Islam, ya, yang kita ketahui pihak KUA kita mungkin memakai mazhab Imam Syafi'i, maka alhamdulillah mereka yang jadi penanggung jawab dalam masalah ini kalau benar-benar itu dilakukan oleh pihak KUA dan memang mereka yang melakukan prosesnya dari awal. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban telah antum sampaikan, Ustaz. Dan untuk berikutnya kita angkat pertanyaan melalui telepon yang merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Di layanan telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Sama Tri di Bandung. Ibu Tri ya, di Bandung. Baik, silakan Ibu. Tanya. Saya kebetulan tidak diberi. Mohon maaf Ibu, suaranya agak lebih dikeraskan dan mungkin suara televisinya agak dikecilkan atau suara radionya karena kami kurang jelas menyimaknya Ibu. Silakan diulang kembali Ibu. Saya kebetulan tidak dipercaya untuk mempunyai anak ya Pak ya. Kemudian saya mengangkat anak. Tapi tidak pakai apa, tidak adopsi gitu. Mengambil anak biasa saja, diambil aja, diurus aja. Tapi anak tersebut jadi apa ya Pak, jadi tidak ini, tidak hormat ke kita. Terus kita juga udah susah gitu, kita udah mengurusnya sebagai seperti anak kandung sendiri, tapi sepertinya anak ini tidak menerima. Terus tapi saya kan seorang guru ya Pak ya. Jadi saya banyaklah anak-anak yang saya ini, cuman kan bagaimana hubungannya dengan kan doa yang sampai itu anak yang soleh, sedangkan saya tuh nggak ada anak, jadi gimana itu Ustaz? Iya, yeah, baik. Penjelasannya, makasih. Terima kasih Ibu Tri. Iya, baik, terima kasih. Dan kepada Ustaz dipersilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Ibu Tri tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan keluarganya serta kita semua dalam kebaikan. Pertama, di dalam Islam sendiri Ibu, ya, yang namanya tabani, mengambil anak angkat, itu ada larangannya karena di zaman jahiliyah dulu anak angkat itu nanti dinisbatkan kepada bapak angkatnya, padahal nisbat anak itu harus kepada orang tuanya yang asli. Kemudian nanti diberikan juga warisan. Kemudian nanti berhubungan dengan masalah mahram. Kalau dia bukan ada hubungan keluarga, maka dia tidak bukan mahram. Misalnya laki-laki, maka dia bukan mahram kepada ibu atau kepada anak-anak putri ya. Kalau dia perempuan juga seperti itu, bukan mahram kepada suami dan yang anak-anak laki-laki. Makanya ini yang menjadi permasalahan. Itu yang perlu diperhatikan dalam urusan seperti ini. Jadi kalau sekedar kita mungkin dia dibiayai hidupnya atau mungkin disantuni karena anak yatim, malah ini bagus. Tapi tetap dia terjaga dalam hubungan mahramnya dia tidak boleh melihat aurat dari keluarga-keluarga yang ada yang keluarga dari ibu, karena tidak ada hubungan hubungan keluarganya. Kalau itu dari anak tersebut tidak ada hubungan keluarga memang dengan dengan ibu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang berhubungan dengan doa anak, ya tentu untuk anak yang soleh. Ya, cuman yang dimaksud dengan doa di sini yang disebutkan dalam hadis yang sahih, awwaladin solehin yad'u lahu, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya, sebenarnya bukan cuma doa orang tuanya. Amal yang amal anak yang soleh semua akan sampai kepada orang tuanya. Ibadah-ibadah yang dikerjakannya akan sampai kepada orang tuanya, karena anak termasuk dari usaha orang tuanya. Kata Rasulullah SAW, wa inna waladahu min kasbihi, sesungguhnya anak termasuk usaha orang tuanya. Itu hadis yang dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Yang jelas, orang yang tidak punya anak, bagaimana caranya meraih keutamaan ini? Kan dia bisa mendidik, mengajarkan kebaikan. Misalnya ibu sebagai guru bisa mengajarkan kebaikan kepada anak-anak, untuk diajarkan kepada pemahaman agama yang benar, diajak untuk mengikuti kajian-kajian yang benar agar mereka tidak menyimpang, utamanya dalam masalah akidah. Demikian pula kalau kita misalnya ada cara lain dengan sedekah jariah, ya, mewakafkan untuk masjid, membangun masjid, atau menyumbangkan Al-Quran, banyak amal-amal yang terus mengalir pahalanya selama terus dikerjakan, maka itu termasuk pahala dan keutamaan yang terus mengalir pahalanya setelah seorang hamba meninggal dunia. Masih ada jalur lain, ya, mengajarkan kebaikan, mendidik anak orang lain misalnya, atau murid-murid kita dalam kebaikan, atau menyekolahkan anak yatim misalnya di pondok pesantren, pondok penghafal Al-Quran, kemudian dia bisa belajar agama, kemudian dia bisa menyampaikan kebaikan kepada manusia. Masya Allah, ini adalah keutamaan yang sangat besar, yang selama dia mengamalkan kebaikan tersebut, pahalanya terus akan sampai kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya barakallahu fikum, inilah jawaban dari pertanyaan terakhir dari pertemuan kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan. Sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.